Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur dalam kehidupan ini, saudara ya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah kita, karena kehidupan kita adalah kehidupan dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, saudara ya. Bukan umat yang lain, bukan orang yang, maaf kata, liar, bukan orang yang tidak bertuhan, saudara ya. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, orang Kristen. Ini hal yang luar biasa. Namun saudara ya, kerap kali kadang dalam perjalanan hidup yang bukan 1-2 hari, saudara jadi orang Kristen kan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, ya. Tetapi seumur hidup saudara, kadang ada pergumulan, ada kebingungan-kebingungan sehingga kita tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini. Karena itu di awal tahun ini ya, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh sinode, bagaimana kita diperlengkapi sebagai murid Kristus. Ya, kenapa kita mengambil tema ini, saudara ya? Matius 28 ayat 19 berkata demikian, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan pesan yang terakhir, saudara ya, boleh dikatakan begitu, saudara ya, kepada umatnya di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ini panggilan yang mulia, saudara ya. Saudara dipanggil bukan menjadi orang Kristen, terus mati, selamat, masuk surga. Enggak, saudara ya. Tetapi saudara dipanggil menjadi orang Kristen untuk saudara menjadi murid. Sebelum saudara memuridkan, saudara dipanggil untuk menjadi seorang murid. Pertanyaannya sederhana sekali, saudara ya. Bisa enggak seorang Kristen memuridkan orang lain kalau dirinya sendiri tidak pernah menjadi murid? Saya mau belajar, saya mau kerjanya itu jadi pelatih renang. Saya tahu itu gaya kupu-kupu bagaimana, gaya katak. Saudara mau saya latih? Tapi saya enggak pernah itu bisa. Saya renangnya asal-asalan, pokoknya tidak tenggelam, saudara ya. Tapi saya belajar, saudara ya. Cuman saya enggak pernah jadi perenang. Saudara, kalah saya kalau berenang sama anak-anak, saudara ya. Karena anak-anak dilatih, saudara ya. Saudara, saya tidak bisa menjadi guru renang yang baik kalau saya tidak pernah menjadi seorang perenang dan melatih diri saya. Itu sebabnya ketika saudara dipanggil untuk menjadi orang Kristen, untuk memuridkan orang lain, Tuhan meminta saudara dan saya menjadi murid. Saudara-saudara, itulah yang menjadi keprihatinan sinode selama 2 tahun ini. Setelah menggumulkan bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan mempercayakan sinode kita yang begitu besar, dengan kekayaan yang termasuk sangat besar, saudara ya, tetapi ketua sinode kita berkata demikian, saudara ya. Kalau Tuhan sudah mempercayakan hal seperti ini, apakah ini waktunya kita santai? Waktunya kita senang-senang, pesta pora? Waktunya kita membanggakan diri kita? Atau jangan-jangan ini waktunya Tuhan yang sudah memberikan talenta kepada sinode kita untuk maju, berkembang, dan menjadikan negara ini, bangsa ini, murid Tuhan. Kalau Tuhan memberkati sinode kita, Tuhan mempercayakan banyak pelayanan kepada sinode kita, bahkan mempercayakan dana yang begitu besar. Apakah ini saatnya kita pesta pora, saatnya kita senang-senang, saatnya kita berebutan kekayaan, ataukah mulai kita lomba antar gereja bangun gedung segede-gedenya gitu. Lai Musa dengan tegas, hati-hati. Ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada kita sebagai sinode, berarti Tuhan akan meminta tanggung jawab yang lebih besar. Itu membuat kami semua para gembala, kalau mau mengajukan dana, beli tanah, beli gedung, mikir, saudara ya. Apakah memang gedung dibutuhkan? Apakah gereja dibangun dibutuhkan? Kalau itu menjadi kebutuhan, sinode tidak segan-segan menolong. Tetapi kalau itu hanya sekedar supaya kita menjadi gereja yang lebih gede, dilihat lebih luar biasa, hati-hati saudara ya. Dalam pergumulan seperti itu, Lai Musa bersama dengan rekan gembala, kita bersyukur gereja kita ini bertumbuh dengan sistem yang sampai hari ini. Ya. Sistem apa yang ada dalam gereja kita, saudara? Sistem komisi. Ya. Ada komisi anak, remaja, pemuda, gitu ya. Itu Tuhan pakai sistem itu dan ternyata gereja kita luar biasa. Ini sistem yang baik. Ini sistem yang luar biasa dan pada waktu masa lalu jelas ini menjadi bagian yang luar biasa dan hari ini kita lihat. Tuhan memanggil hamba-hambanya, Tuhan memanggil bahkan tidak bisa dipungkiri kita berdiri atas sistem komisi. Namun setelah dievaluasi, dipikirkan bukan 1-2 hari, bertahun-tahun saudara ya, bukan 1-2 tahun. Maka ada bagian-bagian yang kita sadari sistem ini masih bisa berjalan. Tetapi ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, GKY seperti apa? Saudara, persekutuan antar universitas atau perkantas yang sejak dahulu ya, karena memang katakan anggotanya, jemaatnya adalah para mahasiswa, dia menggunakan sistem pemuritan, saudara. Dan sampai hari ini salah satu ciri khas dari perkantas adalah kelompok kecil, 4-5 orang dengan saling memuridkan, setelah mereka berhasil, setelah mereka mencintai Tuhan, maka mereka kembali mencari anak-anaknya untuk dimuridkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pemikiran secara sinodal. Kita mau bertumbuh seperti apa? Karena itu dalam 2 tahun ini, ya 2 tahun lalu retret majelis, retret hamba Tuhan, maka dicanangkan pemuritan, saudara. Kemarin tahun ini seluruh hamba Tuhan retret, apa fokusnya? Kali ini retret bukan untuk silaturahmi, untuk enak-enak, tapi satu training yang dipadatkan bagaimana kita menjalankan pemuritan. Bidang pembinaan dikenjot sedemikian rupa, harus tahun ini, tahun kemarin maksud saya, menghasilkan buku. Saudara, ini usaha sinode yang mati-matian, beberapa program yang Pak Andreas, Pak Timotius Fu kerjakan, kita pending semua, kita langsung membuat buku pemuritan, saudara ya. Saudara, bukan hal yang mudah. Karena tiap gereja punya karakter khusus. Dan ketika kita kembali melongo Alkitab, jelas sekali satu panggilan yang mulia, bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi orang Kristen untuk hidup sebagai murid. Dan pada waktunya, saya ulangi, pada waktunya saudara harus memuridkan orang lain. Tetapi sebelum kita memuridkan orang lain, saudara kita apakah sudah menjadi murid? Ini menjadi pergumulan. Saudara, saya ini punya cita-cita menjadi teknisi. Dan sampai hari ini jiwa saya masih kuat. Saya ini menjadi seorang teknisi, saudara ya. Saya masuk kuliah itu di teknik mesin, 1 tahun diajar ngikir, gergaji, sama pahat semuanya besi, saudara ya, dengan ketelitian sampai 0,02 mm, ukurannya mikro, saudara ya. Karena kita mau dicetak untuk menjadi teknisi yang handal dan bukan asal-asalan, saudara. Saudara latihan itu sedemikian rupa. Saudara, saya waktu dites itu salah satu hal yang membuat saya bingung itu, saya pakai pakaian rapi dites, saya enggak ditanya tentang tes akademik, enggak ditanya. Kamu bisa berdiri satu hari? Saya bingung saudara, ini hubungannya apa ini, mau masuk kuliah disuruh tanya kamu bisa berdiri satu hari. Saya pikir-pikir, saya ngomong saya pernah naik gunung 2 kali dan enggak beristirahat, saya ngomong gitu, istirahat ya biasa. Saya pikir saya kuat, saya ngomong gitu jawabnya gitu, oke. Enggak taunya saudara ya, setelah masuk di kuliah di teknik mesin, ini kuliah ya saudara ya, bukan kuli saudara ya. Betul-betul dari jam 7 pagi sampai jam 4 saya harus berdiri. Dan ngikir saudara yang pertama kali, ketajaman feeling kita dilatih menjadi seorang teknisi yang mempunyai keahlian. Sampai hari ini kalau kamu, kalau Bapak Ibu saudara tanya ini ke tingkat kehalusannya berapa, begitu saya belajar sebentar saya tahu saudara ini tingkat kehalusannya pakai standar N saudara, N berapa, oh ini N8, N9 saudara ya. Tapi kalau kita membuat checker piston ketat, kehalusannya berapa, itu beda saudara. Saudara, kita dilatih untuk menjadi teknisi dengan awalnya suruh ngikir, suruh gergaji. Rasanya enggak ada hubungannya saudara ya. Tetapi justru feeling itulah yang membuat kemudian kami, boleh dikatakan lulusan akademik yang saya ikutin saudara ya, tidak pernah bingung cari kerjaan. Ya, sampai hari ini 2 tahun lalu kami ke alma mater tanya, lulusannya masih susah cari kerjaan? Tidak. Kerjaan yang datang yang cari saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dijadikan untuk seorang teknisi dengan latihan yang demikian ketat. Saudara, kalau kita mau dijadikan murid Kristus, lalu apa yang harus saya dan saudara latih? Saudara, mari kita lihat, sebagian besar kita tahu kalau kita ditanya, saudara-saudara, dalam Alkitab kita ya, ketika saudara dipanggil, diselamatkan menjadi orang Kristen, gambaran apa yang paling dominan untuk umat Tuhan? Apa Bapak Ibu, ketika saudara dipanggil jadi orang Kristen, saudara mau dijadikan apa? Begitu loh, suruh bersikap seperti apa? Kalau saudara lihat seluruh Alkitab ini, ya dalam perenungan saya, ternyata secara garis besar cuma 2 hal, saudara ya. Kita mau dijadikan seorang pemimpin, betul saudara? Ada gambaran itu, tapi itu enggak dominan, saudara ya. Kita mau diberkati jadi orang yang sukses, betul saudara, ada gambaran itu. Ya, itu untuk orang-orang tertentu, saudara ya. Tetapi secara mayor, ketika saudara dipanggil menjadi orang Kristen yang sebelumnya adalah budak dosa, budak keinginan daging, ketika saudara dipanggil menjadi umat Tuhan, saudara diminta untuk jadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan, atau lebih tepat lagi budaknya Tuhan. Bukan lagi menjadi budak dunia ini, bukan lagi menjadi budak keinginan ini, tetapi dipanggil untuk menjadi hambanya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara mau lihat dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, gambaran itu ada. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Betul saudara? Dan kalau kita ingat panggilan menjadi hamba, kata yang sangat dekat dengan hamba atau tugas yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa saudara? Ketaatan. Ya, tidak ada hamba, saudara kan ya di rumah mungkin ada yang punya pembantu, punya karyawan. Ada saudara yang menjadi pembantu atau menjadi karyawan. Apa yang saudara lakukan? Boleh enggak kita ngatur tuan rumah, atau kita yang ngikutin, atau suatu ketaatan kepada pimpinan, saudara. Gambaran ini jelas sekali, bahkan para nabi, para rasul, orang-orang yang dipakai Tuhan diminta untuk jadi hamba. Yang kedua, gambaran yang jelas apa, saudara? Yang barusan kita baca, saudara tidak diminta terus menjadi hamba saja, tetapi saudara diminta menjadi seorang murid. Saudara, gambaran yang paling dekat atau kata yang paling dekat untuk menjadi seorang murid itu apa, saudara? Belajar, ya, dididik, menerima ajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja ini ada banyak macam orang, saudara ya. Kemarin saya mencoba mencari ilustrasi ya, ada satu ilustrasi. Di gereja kita ini ada banyak macam orang, bukan hanya gereja kita ya, gereja yang lain juga demikian. Namun saya ingin lebih menegaskan begini, saudara ya. Sebelum kita ngomong tentang gereja ini dan bagaimana komposisi orang di gereja, saya ingin tanya saudara ya, kita mayoritas ini suka bola ya, walaupun yang wanita biasanya enggak, tapi paling tidak tahu tentang bola, betul saudara ya. Di dalam permainan bola itu ada lawan begitu ya, ada tim, yang tim pun ada striker bagian depan, ada yang bagian lini bagian samping kanan, ada yang bagian mempertahankan gawang saudara ya, yang sebagai back itu ya, sebagai belum sebagai kiper saudara. Ini satu permainan yang harus masing-masing memenuhi tugasnya saudara. Saudara bisa bayangkan enggak kalau dalam rule permainan ya, dalam suatu aturan permainan, tiba-tiba saking wasitnya ini, sorry, saking pelatihnya ini pengen ngomong, kamu ini harus tendang sana, ini harus di sini. Saking pengen, lalu wasitnya gak sabar begitu ya. Terus dia ikut masuk ke gawang, masuk ke lapangan, terus ngegulkan. Kira-kira saudara ya, golnya dianggap gak? Atau bahkan pelatihnya kasih kartu merah saudara ya. Gak boleh ada dalam lapangan saudara ya. Saudara, dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan saudara yang harus dipenuhi. Ya, ada berbagai posisi-posisi yang harus disadari. Kalau sebagai kiper, kan itu ada gambar kotaknya, ada garisnya, itu kan ada fungsinya semua ya. Saudara, kiper boleh enggak ngegolkan? Boleh, gitu ya saudara ya. Tapi kalau kiper ngegolkan, berarti dia sudah sangat masuk wilayah yang berbahaya, betul enggak? Memang ada itu dalam Piala Dunia, ada seorang kiper tiba-tiba ngegolkan, betul enggak? Tetapi ketika dia meninggalkan, berapa banyak pertandingan ketika kiper tidak pada tempatnya kebobolan. Jadi ada aturannya, saudara. Nah, saudara, kalau sampai seorang, ayo kita main sepak bola, saya panggil A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, gitu ya. Masuk main sepak bola. Lalu waktu kita ajak main, pokoknya tendang ngegulin ke sana. Kira-kira tim yang saya bentuk bisa menang gak saudara? Tergantung lawannya begitu ya. Gitu saudara ya. Tapi kalau kita punya tim terus kita tidak tahu aturan kita masing-masing, kira-kira kita bisa menang? Bisa saudara ya, menangis saudara ya. Karena kita bisa rebutan gitu ya, nanti yang jadi kiper mana, nanti jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berpikir kalau di dalam permainan bola ada aturan, maka kita dalam gereja pun juga kita harus mengerti kita ini jemaat yang seperti apa. Dalam gambaran yang saya ingin sampaikan, saya kutip dari ilustrasi, saudara ya, rekan saya mengatakan demikian, saudara ya. Dalam gereja paling enggak ada tiga macam, ini garis besar. Saya ingin katakan saudara harus mengerti saudara ada di dalam posisi mana ya. Saudara ini tidak ada yang salah, enggak ada yang benar saudara ya. Tetapi kita harus sadar kita ini jemaat yang seperti apa saudara ya. Yang pertama adalah dikatakan yang kalangan pertama itu jemaat yang coba-coba. Jadi coba-coba mau jadi orang Kristen. Kalau saudara ada di antara saudara yang coba-coba mau jadi orang Kristen, tidak apa-apa. Karena saudara mungkin tidak kenal. Datang, coba deh mau belajar jadi orang Kristen, enggak apa-apa. tapi saudara belum orang Kristen. Dan saudara harus tahu, kalau saudara datang ke gereja ini, bagaimana caranya? Kalau saudara enggak tahu, saudara tanya rekan-rekan yang sudah lama, yang ngerti tentang ibadah. Contoh sederhana saudara ya, kalau kita ini tidak tahu posisi kita, bagaimana sikap kita ibadah saudara ya. Mari kita lihat Mazmur 100 saudara ya. Mari kita lihat Mazmur 100 saudara. Kalau kita mau datang beribadah, Mazmur 100 ayat 1 ya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya. Lalu ayat yang kedua, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan kata lain, kalau hari ini Bapak Ibu baru ingin mengenal Tuhan, mau coba-coba, belajarlah beribadah. Ketika saudara mau hadir, saudara datang dengan sukacita. Kalau hari ini saudara belum bisa datang dengan sukacita, maka kalau kita kaitkan dengan pemazmur, jangan masuk dulu ke ruang ibadah. Boleh saja di pelataran. Lihat gitu ya. Kalau yang coba-coba saja harus ngerti aturan, kalau saudara sebagai jemaat yang sudah beribadah lama, lalu saudara beribadah tidak dengan sukacita, maka jangan heran ketika pulang itu dengan keluh kesah saudara. Saudara tidak akan mendengar firman Tuhan. Saudara tidak akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Ini aturan role yang paling gampang. Kalau saudara coba-coba, silakan enggak apa-apa. Saudara boleh kenal. Saudara bisa tanya minta bimbingan hamba Tuhan. Ya, jangan yang lain saudara ya. Karena ini role yang pertama. Yang kedua saudara ya, dalam ini nomor satu, ini satu A, ini satu B saudara. Yang satu B adalah orang yang pura-pura Kristen. Ini yang gak enak nih ya, nomor satu ini ya, yang satu A tadi orang yang mau coba-coba. Yang kedua adalah yang pura-pura. Kalau yang pura-pura ya sudah gak usah ditanya saudara ya. Pura-pura itu bukan orang Kristen, dia juga gak mau belajar ya. Jangankan orang Kristen, nabi aja ada yang nabi palsu, ya kan? Pendeta juga ada yang pendeta yang sesat, saudara ya. Apalagi majelis, apalagi jemaat, makanya ada yang palsu, saudara. Tidak heran, saudara. Nah, saudara kita harus tahu bahwa ada orang yang kalangan pertama ini. Saudara, ini kenyataan dan kita harus tahu. Kalau kita pura-pura, lebih baik orang yang demikian akan berhadapan dengan Tuhan. Ini mengerikan. Saudara, saya ingin tidak panjang lebar bahas ini, tapi dua hal yang berikutnya. Ya. Orang yang kedua adalah orang yang bayi, saudara ya. Orang Kristen yang bayi. Apa orang Kristen yang bayi? Orang Kristen yang bayi adalah, bayi itu tahu enggak tangan kanan, tangan kiri? Enggak tahu. Orang Kristen yang enggak tahu apa-apa. Bahkan tugasnya apa juga enggak tahu. Dia cuma minta dilayani, minta-minta, dan inilah bayi. Dia enggak ngerti, saudara. Tapi luar biasanya bayi Kristen adalah ingin susu yang murni. Ya, ingin mengerti firman yang murni. Makanya terus dia bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang kedua, menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Saudara, gambaran ini menolong kita sadar ketika kita datang beribadah, saya ini orang Kristen yang mana? Nah, kita kaitkan dengan tema kita, saudara ya. Tuhan memanggil saudara dan saya, bahkan orang di luar dipanggil untuk menjadi seorang hamba-hamba yang melayani Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara ya, maka kita merespon, lalu kemudian kita dibentuk untuk menjadi murid. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi murid Tuhan. Saudara, dalam kehidupan murid Tuhan yang paling utama, kalau kita ambil gambaran gini, saudara, paling gampang dalam kehidupan ini yang kita sangat butuhkan apa, saudara? Makan, ya, minum, itu jelas. Lalu kehidupan seorang murid Kristus, mari kita melihat Yohanes 4 ayat 34. Inilah yang menjadi poin kita, saudara ya. Yohanes 4 ayat yang ke-34, saudara. Ini temanya kalau dalam konteksnya tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Seorang yang sudah punya istri, punya suami lebih dari satu, saudara ya. Kemudian ternyata dia bertemu Tuhan. Lalu kemudian murid-muridnya pergi mencari makanan, lalu muridnya kembali, ya. Kaget, loh, Tuhan kok ngomong dengan perempuan, ya. Apalagi ini perempuan enggak benar gitu ya. Nah, Yohanes 4 ya, ayat yang ke-34, sebelumnya ayat 31, murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang tidak membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang menjadi makanan seorang murid Kristus. Kalau saudara masuk pada orang Kristen yang bayi, yang kemudian bertumbuh dewasa, saudara ingat kalau saudara dalam keseharian perlu makan, ada yang enggak perlu makan? Oh, saya enggak perlu, Pak, karena saya lagi diet. Oh, enggak tanya, saudara ya. Saya enggak makan karena saya puasa, enggak. Tapi paling tidak kita perlu makan, betul enggak, saudara ya? Kita perlu makan. Saudara, okay, kita makan nasi, makan tempe, makan ayam. Itu untuk membuat tubuh kita, daging kita ini bertumbuh. Tetapi sebagai murid Kristus, makanan kita, kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika saudara mengaku sebagai orang Kristen, maka saudara sudah seharusnya mencari makanan rohani. Di sini enggak usah ditafsirkan, saudara ya, jelas sekali ya, makanan Tuhan apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, apa bedanya dengan kehendak saya? Pokoknya gini, saudara ya, paling gampang gini, ujung-ujungnya itu apa sih yang kita lakukan? Kalau ujung-ujungnya demi saya, ujung-ujungnya demi harga diri saya, ujung-ujungnya demi keuntungan saya, ujung-ujungnya supaya saya, untuk saya. Maka saudara sebenarnya menjadi seorang murid yang belum mendapat makanan rohani. Kalau sekarang saudara menjadi murid Kristus, maka ujung-ujungnya harus demi kemuliaan Allah. Boleh saya hari ini menangis, yang penting Tuhan tertawa. Boleh hari ini saya menderita, dihina, tidak apa-apa, yang penting Tuhan dimuliakan. Boleh hari ini saya mengalami tekanan, penderitaan, tidak apa-apa, yang penting Tuhan dimuliakan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Betul enggak, saudara ya? Walaupun dia dihimpit, walaupun dia mendapat tekanan, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan dimuliakan. Biarlah ada orang yang menyampaikan kabar sukacita Injil dengan maksud palsu, dengan maksud apa, silahkan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Hatiku lurus, hatiku bersih. Sekarang kita berdiam diri sejenak. Kalau saudara mengaku hidup ini ditebus oleh Tuhan, apa yang saudara sudah lakukan, bekerja, mengambil keputusan untuk siapa? Ujungnya siapa? Aku. Kalau saudara ujungnya aku, maka saudara tetap menjadi bayi yang tidak tahu apa-apa. Yang maunya dilayani. Iya sih, masa yang lain dikunjungi, aku kok enggak dikunjungi? Loh, Udah Kristen 10-an tahun tapi masih pengennya dikunjungi, mau dilayani. Oh iya, dia terima uang dari gereja, dia terima persembahan, aku kok enggak. Enggak tahu kalau dirinya seorang yang masih bayi. Bahkan ironinya, karena tidak tahu posisinya sebagai seorang murid, mulai ngajar orang lain. Padahal dirinya aja jadi murid belum lulus, saudara. Gurunya mulai disalah-salahin. Yang bisa saja, karena masih bayi, saudara ya. Kalau masih bayi kan gak ngerti apa-apa. Pokoknya kalau aku gak dapat susu, mama yang salah. Aku nangis. Kalau aku gak dapat mainan, mama yang salah. Kan begitu ya. Itu kan seorang bayi. Saudara, kalau kita tidak belajar makan, melakukan firman Tuhan, maka selamanya saudara dan saya akan tetap menjadi bayi rohani. Karena kita tidak pernah makan. Bayi itu kalau tidak makan bisa besar? Enggak. Dia terus kecil. Bayi itu kalau kekurangan makanan dia enggak bisa besar. Dan dia tetap enggak bisa. Tingkat kecerdasan juga tidak bisa bertambah. Itu sebabnya, saudara, dengan jelas Alkitab berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Lalu bagaimana saudara tahu itu kehendak Bapa? Silahkan saudara putuskan. Saudara mau bekerja, ujung-ujungnya untuk apa? Saudara mau katakan kredit, ujung-ujungnya untuk apa? Saya mau kredit mobil supaya orang lihat, wah gue keren, berhasil. Wah, sorry saudara ya. Saya mau kredit mobil ini terpaksa. Karena itu loh jemaat sebelah itu kalau ke gereja mesti dilayanin. Jadi saya beli mobil untuk antar jemput. Wah luar biasa saudara. Itu saudara ujung-ujungnya bukan untuk diri. Tapi kalau dibalik saudara ya. Supaya saya dilihat baik. Nanti saya ngomong ini untuk pelayanan kok. Waduh ini hati-hati ini orang munafik begitu saudara ya. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan hal rohani, tapi sebenarnya supaya dirinya diangkat. Maka ini adalah yang bukan nomor 2-3, bukan nomor 1 yang galangan B tadi. Orang Kristen yang palsu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang Kristen cukup lama, mari kita belajar menjadi seorang murid. Terakhir, sebagai penutup, saudara ya. Mari kita melihat ayat petunjuk hidup baru yang tadi kita baca, saudara ya. Bagaimana hidupnya seorang murid ya di dalam petunjuk hidup baru tadi di mana, saudara? Ada yang ingat? Yesaya pasal berapa, saudara? Ada itu di catatan saudara ya. Yesaya 50 ayat yang keempat, lima, dan enam. Mari kita baca sebagai penutup. Bagaimana saudara dan saya mempunyai hati seorang murid dan kita tidak tinggal menjadi bayi-bayi rohani saudara ya. Mari kita membaca bersama-sama Yesaya 50 ayat 4, 5, dan 6. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, ini adalah nubuatan dari Yesaya tentang anak manusia atau sang juru selamat. Yang kemudian ini juga menjadi bagian yang harus diterima orang-orang yang menerima panggilan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita yang menjadi pelayan Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai hati, mempunyai pikiran seorang murid, selamanya kita tidak akan bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Lakukanlah kehendak Allah. Makanan kita sehari-hari melakukan kehendak Allah, yaitu hidup sebagai seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, lidah ini bisa diartikan bahasa atau kemampuan berbicara, saudara ya. Ya, ketika kita menjadi seorang murid, bahasa kita itu berubah. Kalau dulu suka maki-maki, sekarang suka memuji, gitu ya. Jangan terbalik. Dulu orang Kristen, sekarang orang Kristen sukanya tetap maki-maki. Enggak. Seorang murid itu harus belajar untuk memuji ya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bagaimana kalau caranya kita bisa mempunyai bahasa lidah seorang murid? Ini kalimat kedua dikatakan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan membuka hati kita, mempertajam telinga kita untuk seorang murid. Saya ingin berhenti sejenak. Saya ingin bertanya kepada saudara, sepanjang hari, setiap hari berjalan, apa yang saudara dengar? Sebelum saudara melakukan aktivitas sehari-hari, apa yang saudara dengar? Berita, Pak, itu kan informasi yang penting. Betul. Tapi berita yang kita dengar, berita yang positif atau negatif? Jadi tidak heran, hati kita setiap hari dipenuhi kekhawatiran. Nah, yang didengar berita dari televisi, yang didengar adalah Injil, firman Tuhan. Jadi ketika ada info yang buruk masuk, kita bisa memfilter. Jangan ada info buruk langsung disampaikan, saudara gak bisa mempunyai kemampuan memfilter. Kenapa? Tidak pernah mendengar. Bahkan orang lain memberitahu juga tidak tahu. Kenapa, saudara? Kalau saudara ingin mempunyai lidah seorang murid, maka setiap pagi diam diri. Saya sampai hari ini sebagai seorang pendeta, sampai hari ini saya belajar. Enggak, saya enggak merasa sebagai guru yang pintar, saya sama sekali enggak merasa. Ya, kalau di kumpulan hamba Tuhan, rapat gembala, saya selalu deketin orang-orang yang ya Pendeta Gabriel, teman dulu satu kelas. Saya tanya, gimana ya? Pendeta Timotius Fu, ini aku ada kesulitan, gimana caranya? Saya tidak segan tanya. Saya tidak segan doakan saya. Tiap pagi saya datang kepada Tuhan, Tuhan hari ini apa yang harus saya lakukan? Kadang saya, kemarin saya melakukan kesalahan. Itu bisa terlihat, saudara ya. Karena belajar mempertajam telinga kita. Kalau telinga kita mendengar bukan dari firman Tuhan, maka kalau kita menjadi bayi rohani, bukan tambah sehat, bukan tambah besar, penyakitan. Saudara ya, kalau penyakitan bikin masalah baru untuk ibunya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi Tuhan itu berbicara. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mendengar? Wah, enggak sempat, Pak. Enggak sempat. Ya sudah, kalau enggak sempat ya sudah, saudara ya. Enggak bisa ini, kita mesti cari uang. Ya sudah, yang menjadi Tuhan kita akan kelihatan siapa gitu, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kalau Tuhan ngomong jalan, jalan saudara. Tuhan ngomong diam kamu, diam saudara ya. Tuhan ngomong tahan, tahan saudara ya. Tapi kita sudah gak pernah mendengar suara Tuhan. Saudara, saya ngomong jujur, saya mau saksikan saudara ya. Kadang saya sebagai hamba Tuhan, saya dengar suara Tuhan, kadang saya ragu-ragu, saudara. Sampai kadang saya ngomong, Tuhan, minta maaf Tuhan, saya pengen tanda. Kalau betul ini suaramu, Tuhan kasih tanda. Karena saya orang bodoh, saudara ya. Dikasih suara Tuhan gak dengar. Minta tanda, Tuhan kasih tanda. Sampai saya ngomong, oke, Tuhan. Saya ngerti ini tanda. Tapi karena kadang-kadang Tuhan memberikan perintah itu terlalu berat menurut saya, saudara ya. Saya minta tanda lagi. Tuhan itu baik ya. Perintahnya, saya minta tanda yang pertama dikasih, tanda kedua dikasih lagi, saudara ya. Ini dasar anak nakal, saudara ya. Dengar suara Tuhan, minta tanda sekali dua kali, saya gak puas, saudara ya. Karena yang diperintahkan Tuhan itu kadang gak sesuai keinginan hati. Saya minta tanda lagi yang agak aneh, saudara ya. Akhirnya Tuhan ngomong apa, saudara ya? Kamu ini minta tanda terus, atau kamu ini gak mau melakukan firmanku? Mati saya, saudara. Saya langsung ketakutan. Saya langsung ngomong, Tuhan, tidak, saya tidak lagi berbicara. Saya tahu engkau memerintahkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, telinga seorang murid adalah telinga yang mau mendengar, telinga yang mau diajar, telinga yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang murid. Bahkan kalau itu diminta oleh Tuhan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku. Aku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang-orang yang menjadi murid Kristus. Mari kita belajar. Dan Tuhan tidak berhenti di sini kalimatnya. Sebagai penutup saya baca, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Saudara, jangan takut hidup sebagai seorang murid. Sekalipun kelihatannya enggak enak, dinodai, ditampar, dipukul, enggak apa-apa. Karena yang membela kita, pencipta langit dan bumi. Jadilah seorang murid Tuhan. Amin. Tuhan, kami mohon Engkau berbicara terus kepada kami. Jangan berhenti Tuhan, karena kami memerlukan bimbingan-Mu. Sekiranya hati kami ragu-ragu, izinkan kami meminta tanda dari Tuhan, karena kebebalan hati kami. Tuhan, bersabarlah kepada kami. Kami ingin belajar menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah melepaskan belenggu perbudakan dosa. Dan hari ini Engkau memberikan kebebasan kepada kami untuk bertindak. Namun biarlah ketika kami bertindak, kami tetap menjadi seorang murid. Engkau mengarunia kami lidah, bahasa, kemampuan untuk menghibur, menguatkan, menegur. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap pagi kami belajar untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.